نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. InsyaAllah ayat ke-44 sampai ayat ke-48 pada hari ini insyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri atau kewajiban kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab atau Taurat. Berarti Alkitab dalam sini khusus ya, khusus. Dengan adanya alif lam tuh nggak mesti khusus, nggak mesti am ya. Adanya alif lam nggak mesti am, tapi bisa juga khusus, secara zat khusus itu. Nah di sini karena muwajjah li ini, jadi mukhatabnya adalah Bani Israel. Nah ketika mukhatabnya Bani Israel, maka tentu yang dimaksud dari Alkitab di sini adalah Taurat. Dilihat dari ayat 40, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati wa aufu bi'ahdi wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu, kemudian wala tashtaru wala talbisu wa iyaya farhabun ya, wa aqimus shalawatu zakah wa rak'u marukin. Semua amr dan nawahi, perintah dan larangan kepada Bani Israel semua. Nah sekarang setelah memerintahkan dan melarang-larang dan melarang, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kondisi mereka atau sikap mereka. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kewajiban kalian sendiri, padahal kalian membaca Al-Quran, Taurat. Tapi ini Ibrahim juga Al-Quran, kaum muslimin juga. Maka tidakkah kalian berpikir, jadi ayat-ayat ini atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, itu nanti akan juga nyambung dengan ayat terakhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Baik, dibaca. Antum aja rahmat, antum bak monggo lumrah baca. Empat. Kata muruna nasa bil birri, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, yakni dengan keimanan dan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri. Maksudnya kalian meninggalkannya padahal kalian memerintahkannya kepada orang lain. Waalaikumsalam. Padahal wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun, kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir. Oke, sampai sini dulu. Jadi mengapa kalian ta'murun? Di sini berarti tidak sekadar mengajurkan, melainkan memerintahkan, menyuruh orang lain mengerjakan albir, kebaikan, keimanan dan kebaikan. Ya ini dengan keimanan dan kebaikan. Tapi kalian melupakan kewajiban kalian sendiri untuk mengimani Al-Quran dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Antum tatlun Al-Kitab. Wow, di sini haliyah, yaitu menunjukkan kalian itu dalam keadaan pembaca kitab, membaca kitab Taurat. Afala ta'hilun. Nah di sini ada dua istifham kan. Yang pertama a ta'muruna bil dan seterusnya. Kemudian a fala ta'hilun. Ada dua, dan kedua-duanya adalah istifham, istifham inkari, yaitu mengingkari dan menjelek-jelekan gitu ya. Intinya menjelek-jelekan. Apakah kalian begini? Apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Afala ta'qilun. Nah, afala ta'qilun. Ini dinamakan akal itu sebagai akal ya, diteruskan. Dinamakan menamakan akal itu sebagai akal karena ia dipanggil untuk berpikir kepada kebaikan yang bermanfaat untuknya dan sadar dengannya dari hal-hal yang memudaratkan dirinya. Dan hal tersebut dibuktikan bahwa akal menganjurkan kepada pemiliknya untuk menjadi orang yang pertama melakukan apa yang diperintahkan dan orang yang pertama meninggalkan apa yang dilarang. Maka barang siapa yang memerintahkan orang lain kepada kebaikan, lalu dia tidak melakukannya atau melarang dari kemungkaran namun dia tidak meninggalkannya, maka hal itu menunjukkan tidak adanya akal padanya dan kebodohannya, khususnya bila dia telah mengetahui akan hal itu dan hujah benar-benar telah tegak atasnya. Dan ayat ini walaupun turun terhadap Bani Israel, namun ia bersifat umum kepada setiap orang, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburumaktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, di sini ada korelasi antara ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu dua itu. Kemudian dengan lima taquluna ma la taf'alun. Itu sama kan? Yaitu mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Menyuruh orang sesuatu yang tidak mereka kerjakan atau melarang orang sesuatu yang mereka kerjakan. Nah, kemudian kabura maqtan, besarnya amat besar kebencian Allah. Antaqulu ma la taf'alun, jika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Nah, ini berkaitan juga dengan ayat terakhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bahwasanya sifat tersebut adalah sifat untuk kaum Yahudi. Nah, mereka ya, kaum Yahudi mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Dan itu banyak dalam surat Al-Baqarah membuktikan bahwasanya mereka itu menghimbau sesuatu atau menyuruh sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mereka sendiri sebenarnya tidak merealisasikannya. Ya. Jadi tadi sampai mana? Dalam ayat ini kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, afala taqilun. Dikatakan juga dinamakan akal itu karena dipakai untuk berpikir untuk maslahat dan menjauhi mafsadat. Tapi ketika hal tersebut atau akal tersebut walaupun dengan keberadaannya tidak memerintahkan atau tidak mempergunakannya, tidak dipergunakan oleh pemiliknya untuk sesuatu yang bermaslahat baginya, maka itu seperti tidak adanya. Oke, kadang-kadang afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kadang dalam Al-Qur'an dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, mereka tidak berakal. Menafikan akal di sini bukan menafikan eksistensinya tapi menafikan fungsinya sehingga seperti tidak ada gitu. Ya, kemudian dalam ayat ini tidak ada suatu indikasi pun yang menunjukkan bahwasanya seorang bila tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya maka dia boleh meninggalkan ajakan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar, karena ayat itu menunjukkan suatu kecaman berkaitan dengan kedua kewajiban tersebut. Bila tidak seperti itu, maka suatu hal yang telah diketahui bahwasanya setiap manusia memiliki dua kewajiban, yaitu memerintah orang lain dan melarangnya, dan memerintah dirinya sendiri dan melarangnya. Maka meninggalkan salah satu dari kedua kewajiban itu bukanlah suatu keringanan untuk meninggalkan yang lainnya. Karena idealnya adalah seseorang mampu melakukan kedua kewajiban itu, dan demikian juga sangat aib sekali bila seseorang meninggalkan keduanya. Adapun jika dia melakukan salah satu dari kedua kewajiban itu tanpa lainnya, maka dia tidaklah dalam posisi yang ideal dan tidak pula pada posisi sangat aib. Lebih dari itu, diri manusia memang diciptakan dengan kecenderungan tidak respek untuk tunduk kepada orang yang perbuatannya bertentangan dengan perkataannya. Maka peniruan mereka dengan perbuatan adalah lebih kuat daripada peniruan mereka dengan sekedar perkataan saja. Iya, sahih. Ini sahih antum dan jelas ini insyaallah. Kita lanjutkan ke ayat 45 sampai ke 48. Wasta'inu bis sabri was salat. Ini yang baca. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wasta'inu meminta pertolongan, isti'anah, meminta pertolongan kepada dengan kesabaran dan sholat. Atau diterjemahkan di sini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Wa innaha hadhi dhamir mabniun 'alal fathhi la sukun fi mahalli, waalaikumsalam, fi mahalli nasbin harfu in, ism inna. Itu kembali ke mana? Innaha. Innaha di sini kembali ke mana? Ha. As-salat, bukan ke as-sabar ya. Ke as-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Benar apakah ke salat? Ke salat. La kabirah. La di sini harf zaidah. tambahan kabirah besar. Maka la kabirah di sini khabar untuk inna dan mengikuti isim inna dari segi ta'nits atau tadzkirnya. Illa 'alal khasyin, kecuali atas khasyin. Jadi kabirah itu berat besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu ringan bagi orang-orang yang khusyuk, bahkan indah. Itu maksudnya seperti itu. Alladzina yadhunnuna annahum. Nah, kemudian sekarang alladzina yadhunnuna. Nah, sekarang alladzina yadhunnuna ini adalah kalimat atau jumlah mensifati apa? Yang apa yang disifati sini? Al-khasyi'in. Al-khasyi'in. Jadi orang-orang yang khusyuk itu disifati di sini alladzina yadhunnuna annahum laqu rabbihim. Annahum ilaihi raji'un. Satu sifat. Nah, sifat alladzina yadhunnuna dengan kata dzan di sini, ha. Tapi maksud dari dzan di sini ada alladzina ya'lamuna, ha. Annahum, nah itu ada di usul fikih waktu itu. Yadhunnuna annahum bahwasanya mereka, hum di sini kembali ke al-khashi'in, mulaqu rabbihim. Hum di sini mabniun 'ala sukun, enggak, mabniun 'ala dham fi mahalli nasbin ism inna. Kemudian mulaqu itu mabniun ala bukan mabni dia. Dia mu'rab. Iya, dia adalah khobar. Khobar inna marfu'un bi harfi waw. Wahu mudhaf. Tapi kemudian nunnya dihapus. Jadi kalau misalnya mudhaf mutsanna dan jamak ketemu dengan ya mudhaf ilaih setelahnya, maka nunnya dihapus. Jadi aslinya annahum mulaquna rabbihim. Tapi nunnya dihapus. Mulaqu rabbihim. Kemudian rabb di sini mudhaf ilaih majrur, kemudian wahu mudhaf, terus him dhamir mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, wa annahum ilaihi raji'un. Wow di sini wa ataf mengatafkan annahum di sebelumnya, yadhunna annahum mulaqu rabbihim, wa annahum wa yadhunnuna annahum ilaihi raji'un. Baik, jadi itu sifat, satu sifat, yaitu sifat di sini apa, sifatnya dhon ya, yadhunnun itu alladzina yadhunnun, yadhunnun. Nah, dalam yadhunnu itu ada dua komposisi. Pertama, annahum mulaqu rabbihim. Dan yang kedua, annahum ilaihi raji'un. Itu dua. Yang pertama, bahwasanya mereka meyakini ilm, bahwasanya mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan bertemu, dipertemukan dengan roh mereka, dan juga mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi orang-orang yang khusyuk itu tanda-tandanya atau asas kekhusyuan itu adalah ilmu, gitu kan. Ilmu tentang apa yang akan terjadi nanti, dia mereka akan kembali ke pada Allah dan juga bertemu dengannya. Itu kalau misalnya khusyuk, berarti kuncinya di sini, berarti benar-benar menghadirkan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu. Kemudian ya bani Israel, wahai bani Israel, udzkuru ni'mati allati. Di sini amar lagi. Setelah ista'inu. Syaf ista'inu di sini untuk siapa? Untuk siapa? Kalian itu siapa? Konteksnya ini untuk siapa? Untuk Bani Israel? Bukan untuk Bani Israel di sini. Untuk siapapun. Kemudian setelah itu Taib atamuruna bin atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa tuntatum min kitab afala ta'qilun, ya kan? Kemudian awasta'inu bis sabri was shalah. Untuk Bani Israel kan? Bukan. Tapi bisa juga untuk Bani Israel. Bisa juga untuk Bani Israel karena masih dalam konteks Bani Israel dan juga dalam Bani Israel dalam maksudnya dari Yahudi maksudnya. Dan juga mereka juga diperintah sholat gak? Iya. Ada ketetapan sholat bagi mereka? Ada ketetapan sholat bagi mereka tuh ada. Iya gak? Ada. Mereka sholat gak? Mereka sholat juga. Nah, tapi ya sholatnya tentu ada perbedaan. Tapi di sini kemudian kan diperintahkan juga untuk mengikuti Rasul. Selapa atak muru nabil birri, kalian itu nyuruh beriman, nyuruh gini kan. Tapi kalian sendiri lupa kewajiban kalian untuk beriman kepada Muhammad. Nah, setelah memerintahkan untuk masuk Islam, baru memberikan untuk sabar dan sholat. Gitu. Ngerti, Pak? Paham? Jadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum itu berkaitan dengan akidah juga. Yaitu, kalian tuh nyuruh untuk orang berakidah kuat gitu kan. Ada selamat akidahnya. Tapi kalian sendiri gak menunaikan kewajiban kalian untuk berakidah selamat. Yaitu dengan masuk Islam. Padahal kalian itu dalam keadaan membaca kitab. Dan kalian tahu itu kan. Nabi Muhammad dan Al-Quran. Apakah kalian gak berakal? Nah, setelah itu. Masuk kau masuk Islam. Ista'inu bisabri wa sholah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Alladzina yadhununa anahum laqurabihim wa annahum ilaihi roji'un. Kemudian kembali menyeru ya Bani Israel. Mengulangi kembali. Seruan. Untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah pernah. Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaka farhabun, ayat ke-40. Ini ayat ke-47, ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, dzkuru. Ingatlah oleh kalian ni'mati kenikmatanku allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian nikmat itu. Wa anni faddaltukum, dan bahwasanya aku telah faddaltukum, melebihkan kalian, memberikan kelebihan atas kalian dibandingkan seluruh alamin. Al-alamin maknanya qadi rabbil alamin. Al-alamin dikatakan para ulama masiwa Allah, apa yang selain Allah itu alamin. Nah, al-alamin yang dimaksud di sini adalah di atas umat-umat. Ini terjemahnya di atas segala umat. Nah, umat itu kan juga banyak, umat jin, umat malaikat, umat manusia dan sebagainya. Bahwasanya Yahudi memiliki, Allah berikan kelebihan pada mereka. Tetapi dengan kelebihan itu malah mereka kufur sehingga menjadi rendah derajatnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan jagalah dirimu. Yauman, akan suatu masa, akan suatu hari, itu hari kiamat, yang pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an, seseorang tidak dapat jazaya jazi, membalas atau membela. Seorang tidak dapat membela yang lainnya. Syai'a, sedikit pun. So di sini syai'a itu nakirah. Fi siyaqin nafi tufidul umum. Dia syai'a nakirah tanpa alif lam. Dan dia isim. Dan bukan dhamir dan bukan isim alam. Dan dia dalam konteks nafi. Yaitu dengan keberadaan la tajzi. Maka syai'a di sini menunjukkan umum. Dan ketika menafikan umum itu menafikan semuanya. Yakni apa artinya? Tidak sedikit pun seseorang dapat membela orang lain. Enggak mungkin, enggak sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak di diterima. Minha wala yuqbalu minha syafa'ah. Minha di sini ha kembali mana? Nafsin. Taib syafa'atun di sini nakirah bukan? Nakirah. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl. La yu'khadhu minha 'adl. Tidak diambil darinya tebusan. Adil di sini artinya tebusan. Jadi benda materi itu enggak bermanfaat. Walahum yunsurun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Assalamualaikum. Sekarang ini pahami ayat 48 ini dengan sedikit pemahaman usuliyin coba. Wa taqu yawman pertama kalimat itu. Dan itu satu. Kemudian kalimat kedua la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kalimat ketiga wala yuqbal minha syafa'a. Kalimat keempat wala yu'khadhu minha 'adl. Yang kelima walahum yunsurun. Di sini dari lima kalimat ini hanya satu kalimat yang tidak ada nafi, ya. Benar atau enggak? Wa taqu yawman itu aja. Baik, sekarang wa taqu fil amr sudah jelas kan? Itu udah mafhum sama kita semua. Sekarang yauman di sini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Baik, wa taqu yawman ini nakirah dalam konteks isbat atau nafi? Isbat. Kalau nakirah dalam konteks isbat berarti mutlak atau umum? Mutlak. Berarti wa taqu yawman suatu hari nanti. Itu mutlak itu. Jadi kalau misalnya dalam English itu seperti adanya a. Be fear with a day misalnya. Takutlah suatu hari nanti. Itu menunjukkan hari apapun itu nanti pada hari itulah tepatnya gitu. Jadi kalau misalnya mutlak itu menunjukkan zatnya, mahiyatnya. Pada hari itu. Kalau misalnya umum itu menunjukkan komposisi jenisnya menyeluruhnya gitu ya. Misalnya kalau misalnya mutlak ini misalnya. Saya menulis dengan seekor pensil sebatang ya. Sebuah. Tapi dia bukan buah. Enggak masalah ya. Itu orfiah, hakikat orfiah ya. Saya menulis dengan sebuah pensil. Bukan. Nah, sebuah pensil di sini satu pensil itu mutlak, yaitu ya apapun jenis pensil, itu yang penting satu pensilnya. Nah, begitu juga wattaqu yawman, dan takutlah kalian, jaga diri kalian dari suatu hari nanti. Mau kayak gimana pun jenis hari itu, yang penting satu hari itu. Jadi mayat ya. Apa? Antum mau pergi? Enggak. Apa sih dia? Alasan hari. Hah? Apa? Hari. Oh, ini orang masih lauk aja, masya Allah. Anak nggak nyambung nih. Orang nggak kepikiran di sana. Antum yaum ya, hari ayum. Kalau misalnya hari-hari, jamannya apa hari-hari? Ayam. Ini ayam. Ya, jadi wataku yauman di sini, yauman itu mutlak. Jadi yauman mutlak di sini terbebas dari apa? Dari sifat. Yang penting hari. Yang penting hari, oke? Okay? Paham gak di sini? Jadi mutlak kalau misalnya tidak ada tambahan sifat itu jadi mutlak lihat. Yang penting hari, yang penting zat hari itu. Terbebas dari sifat seperti mak mutlak, mak doang gitu kan, tidak ada tambahan sifat. Nah, tapi setelah ini kan coba antum lihat di sini justru kemudian ada empat sifat. Ada dua sifat. Ada satu sifat sebenarnya. Satu sifat ini menyeluruh nih semuanya ya. Satu sifat untuk mensifati apa yaum. Ya. Berarti di sini mutlak dan setelahnya ada takyid. Berarti muqayyad bukan? Iya. Berarti muqayyad. Paham di sini berarti jauhilah oleh jaga diri kalian akan suatu hari yang disifati begini-begini. Berarti muqayyad bukan mutlak lagi. Walaupun pada ininya yaumannya mutlak. Bukan taukid, gara-gara ada sifat. Jadi kalimat la tajiz sampai akhirnya itu sifat. Nah, ketika suatu lafal mutlak nakirah tanpa alif lam kemudian ditambahi sifat setelahnya itu menunjukkan muqayyad dia dengan sifat tersebut. Sifat itu dari awal la tajizi sampai. Iya, sampai seterusnya. Nah, mana habis itu kita pahamin sini. Dafa wa taqu yauman sudah selesai. Kemudian la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a ini kalimat kedua yang akan kita bahas. La tajzi. La di sini lam nafi atau nahiyah? Nafiyah. Menafikan kan, bukan nahia juga nafi, tapi di sini nafi yang tidak beramal, maksudnya tidak ada amal terhadap fi'il mudhari'nya. La tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. La tajzi tidak membalas. Nafsun nakirah bukan? Nakirah. 'An nafsin nakirah juga. Syai'an nakirah, ada tiga nakirah di sini. Nah, kemudian dengan adanya La berarti menunjukkan nafi. Berarti ini nakiroh fi siyaq an-nafi namanya. Yaitu nakiroh dalam konteks menafikan. Nah, nakiroh dalam konteks menafikan memberikan faedah umum. Yang arti apa? Bahwa nafs ini umum, apapun itu, siapapun itu. Bukan secara zat nafs doang kita bicara, tapi secara keumuman yang disebut jiwa itu enggak bakal bisa membalas jiwa sedikit pun juga umum. Jadi menafikan apa di sini? Menafikan keumuman nafas dan syai untuk membalas. Oke. Kemudian wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yuqbalu dan tidak yuqbal. Diterima min dari nafs. Ha di sini dhamir dia ma'rifah. Dhamir kembali ke nafs syafa'ah. Juga ini nakirah tanpa alif lam. Tapi ketika kita tahu la di sini adalah nafiah, maka syafa'ah di sini menjadi umum. Karena dia nakirah fi siyaqil umum. Baik, itu yang kedua. Ya. Fa'ilnya siapa ya? Fa'ilnya mana? Yubalu kan asalnya kan itu apa fi'il majrur. Fi'il majrur asalnya berarti fa'ilnya dihilangkan. Fa'ilnya siapa? Yang wala yang tidak menerimanya gitu ya. Yang tidak menerimanya. Yang tidak menerima syafa'ah itu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di sini. Oh, bahkan kalau misalnya enggak perlu ada fa'il sekalipun, yang terpenting adalah naibul fa'ilnya, syafa'at itu tidak diterima. Maksudnya sih tidak diterima tanpa seizin yang berhak menerima. Di sini syafa'at di sini apa? Qabul di sini yang mengkabulkan siapa? Allah kan? Bukan berarti manusia yang mengkabulkan. Tentu manusia akan menerima syafaat jika diizinkan oleh Allah. Jadi intinya ini wala yuqbalu minha syafa'ah, maksudnya wala yaqbalullahu ayya syafa'atin min ayyi nafsin gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaat apapun dari jiwa apapun. Tapi kemudian kan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengizinkan. Ya kan? Nah, berarti ini umum wala yuqbalu minha syafa'ah, ini umum bukan? Umum atau mutlak? Umum atau mutlak? Umum kan? Nah, berarti kan kalau misalnya kita nafikan syafaat ini, ya semuanya berarti umum, ini menafikan semua syafaat dalam hari akhir nanti. Tapi kemudian ada ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermisyafaat kecuali siapa yang dia ridhoi. Berarti ada gak syafaat nanti? Ada. Berarti ini umum, tapi kemudian ada pengkhususan, ada pengecualian kecuali siapa yang Allah ridhoi. Berarti ini menafikan syafaat tidak pada keaslian keumumannya seluruhnya begitu saja, melainkan ada khusus syafaat untuk yang khusus. Baik. Tetapi mak yang berarti asalnya syafaat itu enggak diterima. Enggak diterima kecuali. Kecuali. Karena apa? Karena dalam kaidah yang kalau misalnya umum itu kaidahnya bahwasanya pengecualian itu harus menjadi minoritas, ya kan? Bukan justru yang mayoritas dikecualikan. Misalnya saya mau ngasih kamu 100.000 kecuali berapa? Saya mau ngasih kamu semua 100.000, kalian semua 100.000 kecuali Rahmat. Ah, kecuali enggak. Saya justru itu Rahmat minoritas jadinya dalam ini. Saya akan memberi kalian 100.000 kecuali Rahmat, Fikri, Hari dan Haudi. Berarti ada dia doang. Yang dikecualikan jadi minoritas sih. Ya. Maksudnya di sini ya, ya benar gitu kan? Yang dikecualikan justru mayoritas. Yang dimaksudkan justru minoritas dan itu enggak benar. Nah, begitu juga di sini misalnya. Tidak diterima syafaat umum. Berarti mayoritasnya tidak diterima syafaat. Dan yang minoritas itu dari kaum muslimin ya. Karena kaum muslimin minoritas nantinya ya kan? Paham di sini. Itu justru di sini ada isyarat la yuqbalu minha syafa'ah, itu menunjukkan bahwasanya yang diberi syafaat itu justru tidak sebanding setengah enggak, tapi minoritasnya. Karena mayoritasnya kufur. Dan kufur enggak mungkin dapat syafaat kan? Enggak mungkin dapat syafaat. Gitu maksudnya. Paham enggak? Paham. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Kemudian wala yu'khadhu minha adl, dan tidak mana sih, tidak diterima, tidak diambil, ya tidak diambil dari syai, dari syai, dari nafs itu adl, tebusan. Nanti insyaallah ada tafsirannya, insyaallah ada tafsirannya ya. Karena memang udah enggak, materi itu enggak ini di sana, amalan yang gitu. Kayak adl di sini umum bukan? Umum, tapi dia aslinya nakirah. Yang seharusnya mutlak jadinya, tapi karena dia dalam konteks nafi, maka dia menjadi nakirah. Menjadi umum. Tapi sekarang kita punya walahum yunsurun. Berarti walahum yunsurun sama dengan wa wala yunsurun gitu kan, hum di sini. Asli wala yunsurun sudah cukup. Wala yunsurun. Nah, kalau misalnya lam nafiyah ketemu dengan fi'il mudhari itu bisa antum rekayasa atau ubah menjadi lam an-nafiyah lil jins, seperti la nasrulahum. La yunsurun itu la nasrulahum, tiada pertolongan bagi mereka. Ya. Jadi misalnya di sini kita punya wattaqu yawman ya. Kedua, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bisa di rekayasa maknanya menjadi la jaza'a nafsin an nafsin syai'a. Kalau misalnya la jaza'a nafsin berarti la nafiyal jins, jaza' di sini berarti ism lillah untuk la. Kemudian la yuqbalu minha syafa'ah, la qabula min nafsin syafa'ah syafa'atun. Kemudian la yu'khadhu minha adl, la akhdha min min ayy nafsin adlun. Kemudian la yunsurun, la nasra lahum. Nah, la nasra lahum. Jadi di sini lahum yunsurun, ada enggak isim di situ? Ada ya hum sama waw, ya tapi bukan itu idrahnya. Itu udah ma'rifah itu. Nah, tapi sekarang kalau misalnya lahum yunsurun, ada keumuman enggak di dalamnya? Ada keumuman, yaitu apa? Masdar dari yunsurun itu. Jadi kita buat lahum yunsurun, kita buat jadi la nasro lahum. Gambaran la nasro lahum, tiada pertolongan bagi mereka. Tapi sekarang nasro itu nakirah atau ma'rifah? Nasro dia nakirah. Nakirah. Dalam konteks menafikan bukan? La nasro lahum berarti umum. Berarti tiada pertolongan bagi mereka sedikit pun. Maksudnya umum, enggak ada jenis pertolongan. Tapi kemudian kan, kemudian apakah di hari itu memang tidak ada sama sekali pertolongan dari Allah untuk makhluknya, sama sekali enggak ada? Ada. Yaitu pengecualian untuk orang-orang kaum muslimin kaum mukminin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini hal-hal ini itu umum semuanya. La tajinasun wala yuqbal minha syafa'a wala yu'khadh minha 'adl wala hum yunsurun. Itu semuanya itu umum, tapi itu kemudian kelak akan ada pengkhususan terhadapnya, dan itu pengkhususan yang bersifat minoritas. Jadi mereka yang akan yang dikhususkan itu minoritas. Ya. Yang dikecualikan itu minoritas, tapi yang dimaksudkan di sini adalah mayoritasnya. Gitu. Jadi teori generalisir namanya. Kalau menggeneralisir itu kan enggak harus apa? Enggak harus semuanya tanpa kecuali. Ya enggak? Misalnya kita bilang masyarakat Indonesia itu atau orang Cina itu bermata sipit. Kita mengatakan itu berarti orang Cina itu bermata sipit, berarti kan menunjukkan keumuman ya. Tapi apakah benar enggak ada satupun yang enggak bermata sipit? Ada yang enggak bermata sipit, bermata belok gitu. Ada. Antum Cina ya itu. Ada yang bermata gede gitu. Ada yang beda gitu. Nah, tetapi dalam teori menggeneralisir itu kan enggak harus kita sebutkan kecuali ya. Enggak harus, tapi kalau udah mafhum bahwasanya emang ada pengecualian tapi enggak perlu disebut, itu juga enggak masalah. Orang Cina itu matanya sipit-sipit dan semua setuju kan? Tetapi semua enggak mungkin setuju kalau misalnya kita bilang enggak ada satupun orang Cina bermata selain sipit. Semua yang sipit tanpa kecuali. Enggak setuju mereka. Karena apa? Secara zihni itu udah ada pengecualian, pasti ada pengecualian. Ya, begitu juga dengan sini. Apakah Allah Subhanahu wa tidak akan memberi syafaat sama sekali? Di hari kiamat, di hari akhir nanti. Ada hadisnya, karena bertentangan dengan hadis kalau misalnya kita bilang enggak ada syafaat sama sekali. Ada dalam hadis. Maka di sini ada generalisir semuanya, tapi kemudian dikecualikan oleh beberapa dalil. Baik. Untuk membaca sekarang. Allah memerintahkan. Jangan antum terus, ana kurang ini. Allah memerintahkan kepada mereka untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan mereka dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah hingga dia mampu menunaikannya, sabar dari kemaksiatan hingga dia menghindarinya, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan agar dia tidak mengecamnya. Dengan kesabaran dan menahan diri terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar atasnya adalah sebuah pertolongan yang besar dalam setiap perkara dari perkara-perkara yang ada. Dan barang siapa yang bersabar, niscaya Allah akan membuatnya menjadi sabar. Demikian juga sholat yang merupakan timbangan dari keimanan dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dapat dijadikan penolong dalam segala perkara kehidupan. Di sini wasta'inu bis sabri was sholat, kenapa sabar dilakukan? Kenapa? Karena segala ibadah itu tidak bisa terrealisasikan dengan secara istiqomah kecuali dengan adanya kesabaran atau menanamkan kesabaran dalam atau di tengah realisasian amalan ibadah tersebut. Itu sabar asasnya. Nah, kemudian kenapa ada sholat di sini? Karena sholat itu yang terawal setelah syahadat, yaitu ibadah yang teragung, terawal. Maka memerlukan kesabaran. Jadi sabar itu permulaan dari seluruh ibadah, dan sholat itu juga permulaan dari seluruh ibadah, dari ibadah yang lainnya. Maka ketika makanya sholat, kalau misalnya ditanya di hari kiamat itu yang dia sholat dulu kan, dihisap sholatnya dulu. Kalau misalnya bagus, nanti amalannya kemudian akan dihisap kemudian. Kalau misalnya udah jelek sholatnya, berarti wah bisa batal semua amalannya. Nah, sabar itu sebelum sholat, dan sholat itu sebelum seluruh amal ibadah lainnya kan. Nah, taib. Jadi itu kuncinya. Wasta'inu bis sabri was sholat. Wa innaha laka, ya teruskan. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sholat, lakabiratun, sungguh berat, maksudnya sulit, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu adalah mudah bagi mereka dan sangat ringan, karena khusyuan, takut kepada Allah dan mengharap apa yang ada di sisinya, mengharuskan adanya realisasi perbuatan itu dengan dada yang lapang demi mencari ganjaran dan takut dari hukuman. Nah, di sini ada faedah dari kalam beliau rahimahullah. Salat itu adalah mudah bagi mereka dan sangat ringan, karena ada tiga hal yang membuat sholat itu mudah dan ringan, tiga hal, yaitu kekhusyuan, khauf atau khasyah, dan roja, ya kan? Itu tiga. Khusyuk artinya khusyuk kan khudu, tadallul kan? Jadi kalau misalnya kunci untuk khusyuk, untuk sholat yang mudah dan ringan dan enak, itu adalah pertama, apa? Tunduk, ya, merasa di bawah gitu kan? Kemudian khasyah dan roja, itu tiga asas ya, tiga rukun ma'nawi batini dalam sholat untuk menjadikan sholatnya berkualitas. Nah, dan mengharap apa yang ada di sisi Allah, mengharuskan adanya realisasi. Jadi khusyuk, takut dan harap itu akan menyebabkan perbuatan itu dilakukan dengan pertama dada yang lapang, karena khusyuk itu berkaitan dengan kelapangan dada juga. Untuk demi mencari dua hal yang juga asar dari yang tadi. Ya, pertama mencari ganjaran itu roja, ya. Dan takut dari hukuman itu khosyah. Itu jadi ya. Jadi khusyuk itu akan mewariskan apa? Dada yang lapang. Ya. Kemudian mencari ganjaran itu akan diwariskan dari apa? Atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu mewariskan mencari ganjaran dari Allah. Kemudian takut dari hukuman, karena takut dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbeda dengan orang yang tidak demikian, karena tidak ada pendorong baginya yang mengajaknya kepada hal tersebut, dan bila pun dia melakukannya, maka hal itu menjadi suatu perkara yang paling berat yang dia rasakan. Khusyuk adalah ketundukan hati, ketentraman dan ketenangannya karena Allah Subhanahu wa taala, serta kepasrahannya di hadapan Allah dengan segala bentuk menghinakan diri, rasa butuh dan iman kepadanya dan kepada pertemuan dengannya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Alladzina yadhunnuna," yaitu orang-orang yang meyakini, yakni yang yakin serta percaya, "annahum mulaqu rabbihim," bahwa mereka akan menemui Rabb-nya, lalu dia akan membalas perbuatan-perbuatan mereka. wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Inilah yang meringankan mereka dalam beribadah, yang mewajibkan bagi mereka untuk berhibur diri dalam segala musibah, berlapang dada dalam segala kesulitan, dan mencegah mereka dari berbuat keburukan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang abadi dalam ruangan-ruangan yang tinggi. Adapun orang yang tidak beriman kepada pertemuan dengan Rabb-nya, maka salat dan ibadah-ibadah lainnya adalah suatu hal yang paling sulit bagi mereka. Iya, sahih. Ya. Kemudian, terus? Kemudian Allah mengulangi peringatannya kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmatnya sebagai satu nasihat, peringatan dan anjuran bagi mereka. Dan Allah mempertakutkan mereka dengan hari kiamat yang la tajzi, tidak dapat membela pada hari itu, maksudnya tidaklah. Tidaklah nafsun, seseorang bisa menolong seorang walaupun dia adalah seorang yang mulia seperti para nabi dan orang-orang soleh, bagi an nafsin, orang lain, walaupun keluarga paling terdekat sekalipun, syai'an, walau sedikit pun, tidak besar dan tidak pula kecil. Ya, di sini berarti menafikan pembelaan seseorang walaupun orang itu nabi kepada siapapun dari kerabatnya atau dari siapapun yang paling dicintainya. Yaitu menunjukkan semua hak dari syafaat dan semacamnya itu adalah milik Allah semata daripada hari yaumiddin. Makanya disebut oleh Allah dalam Al-Fatihah itu maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin hanya satu-satunya malik dalam hari pembalasan itu, enggak ada lagi yang lain. Dan enggak mengenal nanti ada menteri atau apanya, enggak mengenal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan haknya akan memberikan hak untuk Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah syafaat. Tapi itu dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menyelamatkan, bukan siapa-siapa pun, enggak ada yang bisa membela. Ya. Akan tetapi, teruskan, akan tetapi seorang manusia hanya dapat memanfaatkan perbuatan-perbuatan yang telah dia kerjakan. Wala yuqbalu minha, dan begitu pula tidak diterima darinya, yaitu dari seseorang syafaat bagi seseorang pun tanpa ada izin dari Allah dan keridaannya terhadap orang yang diberi syafaat, dan tidaklah Allah meridhoi suatu amal perbuatan kecuali dilakukan karena hanya mengharap ridhonya dan perbuatan itu sesuai dengan jalan dan sunnah. Wala yuqbalu minha adl, dan tebusan darinya tidak diambil, yaitu pembayaran tebusan. Dan kalau setiap diri yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi ini dan ditambah yang seperti itu lagi, niscaya mereka tidak akan bisa menebus diri mereka dengannya dari azab Allah. Allah tidaklah menerima itu dari mereka. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong, maksudnya mereka tidak akan dibela dari ancaman hal-hal yang dibenci. Maka Allah menghilangkan segala bentuk bantuan dari makhluk dalam bentuk apapun. Firman-Nya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun adalah dalam mendapatkan manfaat. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong adalah dalam menghilangkan kemudaratan. Maka peniadaan ini adalah untuk perkara masa yang akan datang bagi orang yang bersangkutan. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adl, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Ini adalah peniadaan akan manfaat yang diminta kepada orang yang memilikinya dengan suatu kompensasi, seperti dengan tebusan atau selainnya seperti syafaat. Berdasarkan semua ini, wajiblah atas seorang hamba untuk memutuskan ketergantungan hatinya kepada makhluk, karena mengetahui bahwasanya makhluk itu tidaklah memiliki manfaat walaupun seberat biji zarrah. Dan agar dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah saja dalam mendapatkan manfaat-manfaat dan menolak mudarat-mudarat, sehingga dia menyembahnya semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan mohon pertolongan hanya kepadanya dalam beribadah kepadanya. Masya Allah, jazakallah khairan. Qiraannya bagus, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan faedah dari beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Kita khotamkan dengan doa takwa ya. Yang terakhir jumlahnya tambah beda ya. Wala hum yunsarun itu kan jumlah isminya. Yang wala tajzi sampai wala yu'khadhu minha 'adl itu jumlah fi'liyah semua. Wala hum yunsarun jumlah isminya sendiri. Wala hum yunsarun. Di sini bisa jumlah fi'liyah juga, Bang. Hum di sini bisa untuk dhamir untuk mentaukid saja. Jadi hakikatnya jumlah fi'liyah dia. Hakikatnya hum di sini taukidnya saja. Bukan. Tapi bisa juga kalau misalnya memang dia menjadi isim bagi la. Tapi kalau misalnya Allah alam ini sepertinya kurang tepat, hum di sini lebih tepatnya untuk taukidnya. Ya. lahum asniyan la yunsurun. Keberadaan hum di sini untuk apa? Menghasarkan saja, menghasarkan itu mereka benar-benar gitu. Makanya aneh kan itu. Enggak aneh nah, maksudnya. Ya maksudnya Anda tadi nulisnya kalau itu mutada khobar jadi jumlah ismiyah kan jadi kayak aneh gitu. Enggak di sini juga kalau misalnya kita perhatikan nazomnya, ini lahum yunsurun itu khulasah dari semuanya. Khulasah apa nih khulasah itu? Ringkasan. Misalnya la tajzi nafsun an nafsin syai'a kan? La yuqbal minha syafa'ah, la yu'khadh minha 'adl. Khulasahnya apa? Wala hum yunsurun gitu. Jadi hum di sini untuk mereka gitu. Jadi hum dengan keberadaan hum ini benar-benar menekankan bahwasanya ini adalah hal-hal yang akan menimpa mereka. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, la yuqbal minha syafa'ah, wa la yu'khadh minha 'adl. Silakan silakan hati-hati ya, selamat bekerja. Substitution ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut warokot sekitar 5 menit lagi insyaallah ya.